Zero FM Music Hip Hop Java. Aku wes salah sompo rasa sing tak kira tresno, kowe sing tak sayang mung anggap aku kanca. Apa aku salah ngungkap ke isi hatiku, senatian aku ra bisa nyanding marang seliramu. Separuh hatiku tampati neng jero hatimu, mengharapkan kau bisa menerima cintaku nganti nafasku. Sampai menjadi pendampingku di masa depan.